بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، pada majlis kita yang terakhir ini insyaAllah kita sampaikan kepada antum semuanya tentang ahamiyah, pentingnya kita untuk membaca kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Walhamdulillah rabbil alamin, di antara nikmat Allah azza wajalla kepada kita semuanya, orang yang hidup 14 abad semenjak zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan waktu yang sedikit. Jauh 1437 tahun yang lalu semenjak hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meskipun kita hidup di zaman yang jauh, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, menjaga dari penyimpangan, menjaga dari perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Dan al-dzikr dalam ayat ini masuk di dalamnya juga as-sunnah an-nabawiyah. Yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal bukan hanya Al-Quranul Karim saja, namun juga yang menjelaskan Al-Quranul Karim, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. Dijaga dari penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan sebab-sebab itu bermunculan atau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal para ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka, yang mereka membela syariat Islam ini, membersihkan dari penyimpangan-penyimpangan, membersihkan dari perubahan-perubahan. Maka terjagalah Al-Quranul Karim ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Dan terus Allah jaga ila yaumil qiyamah. Dijaga oleh Allah lafad-lafadnya. Tidak ada tambahan satu huruf pun. Tidak ada pengurangan satu huruf pun. Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla lafad-lafadnya, dan juga dijaga oleh Allah makna-maknanya. Setiap ada orang yang membaca Al-Quran kemudian disimpangkan maknanya, mesti akan muncul ulama yang menjelaskan kebatilannya. Ketika ada seorang membaca Al-Quran disimpangkan tafsirnya, maka akan datang bantahan para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang membeberkan makar-makar musuh-musuh Allah Azza wa Jal yang berusaha untuk merubah makna-makna Al-Quranul Karim. Demikian juga hadis Nabi SAW dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dipisahkanlah bainas sahih wa dhaif. Terpisahkanlah hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. hadis-hadis yang bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maudhu', yang palsu, juga telah tersingkap semuanya. Sehingga bagi seorang muslim, seorang mukmin al-mujtahid yang bersungguh-sungguh mempelajari Alkitab wa sunnah, dia akan mendapatkan agama Islam dalam keadaan murni. Dan ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, segolongan dari umatku, zahirina alal haq, mereka senantiasa menampakkan al-haq, membela al-haq, berada di atas jalannya Rasul SAW yang murni, dan mereka tidak akan ada yang membahayakan. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya, orang-orang yang berusaha untuk mengalahkan mereka, tidak ada. Terus dijaga oleh Allah ta'ifah tersebut hatta ya'tiya amrullah, sampai datang hari kiamat, menjelang hari kiamat Allah jaga. Sehingga agama Islam yang murni akan selalu mudah didapatkan bi'idnillahi azza wa jalla. Dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, berusaha untuk terus meniti jalan generasi yang terbaik, karena jalan mereka lah jalan yang benar. Tariqah mereka lah tariqah yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Dan sekali lagi, merupakan nikmat yang besar bagi Allah, Allah menjaga agama Islam ini ila yaumina hadza, sampai hari kita ini. Dan di antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla adalah dijaganya karya-karya para ulama yang menyebutkan tentang prinsip-prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah. Karya Imam Ahmad bin Hanbal ini, ikhwan, terjaga. Yang menjelaskan tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Demikian juga karya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Dan ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Meskipun kita tinggal di zaman yang sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun seakan-akan dekat dengan zaman siapa? Rasul sallallahu. Dari sisi dimudahkannya kita untuk mengerti, mengenal jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dijaganya Al-Qur'an wasunnah dan juga ucapan para ulama. Maka kewajiban kita adalah belajar serius, membaca kitab-kitab para ulama, termasuk kitab yang ada di hadapan kita ini sebagai contoh, kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan dengan demikian, ikhwan, paling tidak ada dua faedah bagi kita. Faedah yang pertama, kita bisa mengerti jalan yang hak yang seharusnya saya tempuh. Bagaimana seharusnya saya meyakini tentang takdir? Bagaimana seharusnya saya meyakini tentang Al-Quranul Karim? Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap orang yang mengajak saya berjidal? Bagaimana saya bersikap seandainya? Nah, ada orang-orang yang mengajak kita untuk mujalasah, duduk dengan ahlul bidah wal ahwa. Bagaimana seharusnya yang saya yakini tentang Al-Quranul Karim? Dan seterusnya. Karena kita telah belajar Alkitab wa Sunnah, dan kita telah membaca kitab-kitab para ulama kita, terlebih a'immah, imam-imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini faedah yang pertama. Kita memperbaiki diri kita. Kemudian yang kedua adalah benteng bagi diri kita. Ketika kita mengerti al-haq, maka menjadi benteng. Ketika datang pemikiran yang sesat, yang mungkin tidak sengaja kita dengar, dan memang kita tidak ingin pelajarinya, yakni tidak ingin kita mendengar, duduk dengan ahlul ahwa untuk mendengar kebatilan, tidak. Namun terkadang kita ya berjumpa dengan kejelekan. Ketika kita telah mengerti kebenaran dan Allah takdirkan kita berjumpa dengan kejelekan, maka kita akan bisa menghadapi biidznillahi azza wajalla, mengerti yang batil. Inilah makna ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, kana an-nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat Nabi banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, amalan saleh dan seterusnya. Wa kuntu as'aluhu, namun saya juga bertanya kepada Rasul anis syarr, tentang apa? Kejelekan, mengenal kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena khawatir aku mendapatkan kejelekan itu. Yani ketika kita mempelajari al-haq, ya, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, juga kita mengerti kebatilan, ini faedahnya sebagai benteng bagi kita ketika kita terpaksa harus ketemu dengan kebatilan tersebut. Nah, dan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini adalah prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang saat ini, di zaman ini, banyak orang-orang yang menyelisihinya. Dari karangan Mu'tazilah, Al-Khawarij, ya, dan seterusnya. Baik, seperti diucapkan oleh Syekh Rabi di sini, sebelum kita membaca pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kita, di antara orang-orang yang menyimpang dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah Sayyid Qutb. Kata beliau, wa ma'al asaf Sayyid Qutb wallahi yunkirul mizan yunkiru ru'yatallah wa sara ma'al jahmiyah wa ma'al mu'tazilah fi kathirin minal aqaid. Dan sangat disesalkan Sayyid Qutb wallahi, kata Syekh Rabi, yungkirul mizan, mengingkari mizan. Baik, kita belum sempat membaca masalah mizan. Bahwasanya kita beriman, ahlu sunnah beriman, ada mizan nanti pada hari apa? Kiamat. Yuzanu bihil a'mal, yang dengan mizan itu akan ditimbang amalan. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan, untuk apa mizan? Allah tidak perlu mizan. Tanpa timbangan Allah Maha Tahu, itu apa mizan? Betul, di satu sisi Allah tidak butuh, ya tidak? Tidak perlu, tanpa mizan Allah tahu. Fulan berapa kadarnya mau masuk ke neraka, di derajat yang mana, Allah Maha tahu. Namun Allah menakdirkan, Allah menetapkan, memastikan adanya mizan untuk ditampakkan amalan hamba di hadapan mereka. Baik. Namun orang-orang Mu'tazilah mengingkari mizan. Bukan hanya mizan saja yang diingkari, banyak permasalahan yang diingkari. Termasuk adab kubur, nikmat kubur, orang-orang Mu'tazilah tidak mengimaninya. Rasul mengatakan mayit, jenazah, ketika dimasukkan ke alam barzah, dikubur, didudukkan oleh malaikat. Kemudian ditanya, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, tidak mungkin itu, mustahil, ayo kita buktikan. Kalau memang mayit itu didudukkan, mari kita letakkan batu di atas jidatnya. Kemudian kita biarkan sejenak, kita gali lagi. Kalau memang mayit didudukkan, niscaya kerikil itu sudah sampai di mana? Di lututnya. Nah, coba. Mereka orang-orang Mu'tazil. Seperti ini Mu'tazil. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan Sayyid Qutb, wallahi yungkirul mizan, mengingkari mizan. Yungkiru ru'yatullah, mengingkari ru'yatullah. Wa sara ma'al jahmiyah, berjalan bersama jahmiyah. Wa ma'al mu'tazilah, fi kathirin minal aqaid, dalam kebanyakan akidah. Yani Sayyid Qutb, nah, meyakini seperti keyakinan-keyakinan Mu'tazilah. Dan ini sering dinasihatkan oleh Syekh Rabi hafizahullah dan masyayikh kita. Kenapa? Karena Sayyid Qutb ini asbaha, nah, menjadi tokoh yang ditokohkan. Taib, dan tidak boleh meremehkan untuk mengingkari kebatilannya. Karena buku-buku dia ini mengandung kebatilan-kebatilan, mengajarkan pemikiran takfir muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, wal khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah, menghinakan, merendahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ada pemikiran wahdatul wujud di dalam tafsirnya, dan seterusnya. Dan buku dia dicetak berjuta-juta. Di negeri kita ini banyak tersebar buku-bukunya Sayyid Qutb, sehingga merupakan bentuk perjuangan dan pembelaan terhadap Islam, menjelaskan kebatilan-kebatilan tersebut. Dan ini diantara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla, dimunculkannya para ulama yang membantah kebatilan-kebatilan. Syekh Rabi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Nah, ketika kita mengerti dan telah mempelajari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ini, setidaknya ketika ada orang yang mengatakan, Sayyid Qutb mengatakan Ru'yatullah tidak ada, ya fulan, itu Sayyid Qutb. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, ya, bahwasanya Ru'yatullah adalah perkara yang diimani oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, para sahabat, tabi'in, wa adba'u tabi'in. Dan satu ini saja diingkari, laisa min ahli sunnah, bukan ahlu sunnah. Jadi kalau ditanya Sayyid Qutb ahlu sunnah atau bukan, baik, jangan ragu-ragu, bukan satu saja kesalahannya, ya, mi'at, banyak, bukan hanya satu. Imam Ahmad bin Hanbal satu saja ini. Ketika seorang apa mengingkarinya, tidak mengimaninya, laisa min ahli sunnah. Tapi sayang kemudian manusia mengatakan dia adalah asyahid, asyahid, nah, dan seterusnya. Sunnah Rasul saja tidak dilaksanakan. Halikulih ya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita. Pertanyaan, bismillahirrahmanirrahim. Afwan, mohon penjelasan tentang safarnya wanita tanpa mahram, akan tetapi ikut dengan wanita lain yang memiliki mahram. Mahram titipan. Tidak ada yang seperti ini, tidak boleh. Yang seperti ini berarti Anda tetap safar tanpa mahram. Yang safar dengan mahram adalah teman Anda itu yang punya apa? Mahram. Wabillahi taufiq. Dan subhanallah, ini dalam umroh, dalam haji, sering terjadi yang seperti ini. Dimahromkan. Kamu mahromnya siapa? Itu loh, Pak Pembimbing. Jadi ditulis di mana? Di paspor itu, atau di keterangan al-muhim, ini mahromnya apa? Pak Fulan, Pak Pembimbing. Jadi Pak Pembimbing itu mungkin mahromnya sampai, ya, ada 10-20 akhwat yang jadi apa? Mahram dia. Dimahramkan. Terjelas terjatuh pada kedustaan ketika diperiksa di mana? Ya, di Jawazat sana, imigrasi sana. Mahramnya mana? Ini mahram saya semua. Asyara 10, iya ini mahram saya semua. Nah, kedustaan satu. Yang kedua, ini tidak diperbolehkan secara syar'i. Ada pertanyaan yang lain terkait dengan ini. Bagaimana wanita yang sudah mendaftar haji namun ternyata tidak memiliki apa? Mahram. Maka jawabannya tidak ada dan belum ada kewajiban bagi dia apa? Untuk haji menunggu sampai dia memiliki apa? Mahram. Sampai memiliki mahram. Baik. Apakah mahram bagi wanita kepada ayah tirinya yang dari kecil atau bayi sudah ditinggal sama ayah tirinya? Lalu ketika sudah besar balik, mahram terhadap wanita tersebut. Toib, ini ditinggal maksudnya pergi mungkin. Pergi tapi kembali. Karena ketemu lagi ketika besar. Ya kan? Apakah mahram bagi wanita kepada ayah tirinya yang dari kecil atau bayi sudah ditinggal sama ayah tirinya? Lalu ketika sudah besar, mahram terhadap wanita tersebut. Toib, ini permasalahannya yang saya pahami adalah terkait dengan masalah Robib atau Robibah. Seorang laki-laki, ya, menikahi seorang wanita yang sudah punya apa? Anak perempuan. Ya, sudah punya anak perempuan. Tayyib, maka anak perempuan ini, ya, menjadi mahram siapa? Bapak tirinya ini bisyarat, dengan syarat sudah duhul. Sudah duhul dengan ibunya. Sudah duhul dengan apa? Ibu. Kalau baru akad saja kemudian cerai, belum menjadi apa? Mahram. Baik. Saya misalnya belum punya istri, saya nikah dengan seorang apa? Wanita. Baiklah, sudah punya apa? Anak perempuan. Baru akad. Terus kok lihat anaknya lebih cantik? Misalnya, misal lo ya. Waduh, akhirnya enggak jadi, saya cerai. Ya. Cerai. Baik. Nah, boleh tidak menikahi anaknya? Hah? Boleh, iya. Karena belum dukhul dengan ibunya. Jadi pertanyaan di sini, apakah bapak tirinya ini mahram? Iya, mahram dengan syarat ya dukhul. Apakah dia ketika bayi ditinggal kemudian besarnya, sama saja. Nah. Baik dia masih kecil atau sudah besar, dia menjadi mahram dan tidak boleh menikah dengan bapak tirinya. Baik, dan mahram ya berarti boleh safar bersamanya. Baik. Baik. Bismillah, ana mau tanya. Apakah maksud atau arti atau apakah maksud ayat yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasib apa namanya dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka apa? Sendiri. Sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Mungkin maksudnya ini mengaitkan dengan pembahasan kita. Jadi seakan-akan ini takdir bisa dirubah. Ya kan? Takdir bisa dirubah. Kalau di Lauhil Mahfudz tertulis sebagai penduduk neraka, bisa dirubah, berubah menjadi penduduk apa? Surga. Baik. Kalau di Lauhil Mahfudz dicatat sebagai orang fakir, bisa dirubah yang di Lauhil Mahfudz menjadi orang yang apa? Kaya. Tidak, ikhwan. Apa yang di Lauhil Mahfudz adalah perkara yang sabit. Pasti. Karena sekali lagi yang tertulis di situ adalah ilmunya siapa? Allah. Dan ilmunya Allah tidak seperti ilmu makhluk yang tadinya tidak ngerti kemudian apa? Ngerti. Tidak ada yang salah pada ilmunya siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah maha tahu. Fulan akan melakukan apa saja. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Berdasarkan ilmu Allah ini, ditulislah di Lauhil Mahfuz. Wabillahi itu. Nah, jadi ayat ini tidak bermakna apa yang ada di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah. Tidak. Tetapi di antara tafsir para ulama tentang ayat ini, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di antara maknanya ya. Taib. Tidaklah suatu kaum mendapatkan kejelekan ya. Setelah sebelumnya dia mendapatkan apa? Kenikmatan, kebaikan kecuali karena perbuatan tangan mereka sendiri. Ya, kaum Saba yang tadinya mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Negeri yang sangat subur. Namun kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah rubah apa yang ada pada diri mereka. Allah cabut kenikmatan itu. Dengan sebab apa? Tangan mereka sendiri. Dan itu juga akan dicabut nanti azab oleh Allah kalau mereka berusaha memperbaiki diri. Wabillahi taufiq. Dan ini semuanya sudah ada di Lauhil Mahfudz. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat di Lauhil Mahfudz orang ini tadinya mendapatkan nikmat, kaum Saba tadinya mendapatkan nikmat, namun kemudian mereka berbuat apa? Kejelekan, tidak syukur kepada Allah. Yang ini juga sudah ditulis di mana? Lauhil Mahfudz, sehingga mereka pun berubah keadaannya. Dicabut nikmat Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kisah tiga orang Bani Israel, ya, yang botak kepalanya, sopak kulitnya, dan buta matanya. Baik, telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla mereka seperti itu. Kemudian Allah berikan mereka semuanya harta ala kulli hal. Mereka mendapatkan harta, mendapatkan kenikmatan. Baik, Allah tidak akan merubah apa yang ada pada mereka kecuali dengan sebab mereka sendiri. Orang yang botak dan orang yang terkena penyakit sopak ketika didatangi malaikat Allah Azza wa Jalla dalam rupa mereka, kemudian mengatakan, saya seorang yang miskin, ibnu sabil, in qata'a biyas subul, saya terputus perjalanannya sehingga saya tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan bantuan dari engkau, beri saya seekor unta, beri saya seekor apa? Sapi. Kata mereka, al-hukuk gazirah, beban-beban saya terlalu banyak, tidak ada pos untuk apa? Ya, untuk kamu, tidak ada. Kemudian diingatkan oleh sang fakir ini, seakan-akan atau sepertinya saya mengenal engkau. Bukankah engkau dulu orang yang botak, yang penyakitan, yang manusia lari dari kamu, kamu miskin? Dia mengatakan, oh tidak, harta saya ini yang banyak adalah warisan dari nenek moyang saya. Warisan dari nenek moyang. Kadziban. Ngerti dia dulu fakir, namun dia mengatakan ini warisan dari apa? Nenek moyang. Karena perbuatan itu, maka Allah apa? Rubah. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Dan ketika seorang mendapatkan musibah, tidak akan dicabut juga yang dikejelekan kecuali dengan dia mata bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna dari ayat ini dan bukan sama sekali ya menunjukkan bahwasanya apa yang ada di Lauhil Mahfudz kemudian berubah. Wanita atau orang ini, tiga orang ini telah disebutkan kisahnya di mana? Lauhil Mahfudz. Dan semua kejadian-kejadian itu telah ditulis di Lauhil Mahfudz. Sebab orang yang botak dan sebab orang yang terkena penyakit kulit dicabut hartanya, sebabnya juga telah ditulis di mana? Lauhil Mahfudz. Allah Maha tahu. Allah akan mencabut harta mereka ini, kekayaan mereka ini dikembalikan seperti semula dengan sebab perbuatan mereka. Wa hadza kadzalika maktub. Ini juga sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Termasuk juga sang buta. Nah, sang buta ini yang telah mendapatkan harta yang banyak, kemudian datang orang yang atau datang malaikat juga dalam bentuk orang yang buta. Nah, menceritakan keadaan dirinya, langsung dia mengatakan, saya ini dulu seperti kamu. Subhanallah. Orang kalau ngerti sejarah dirinya, dia akan bisa menempatkan dirinya. Kita ini dulu orang yang bodoh, orang yang jahil. Ya. Nah, kita dulu orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, lahir tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah beri sekian banyak nikmat. Ingat orang yang buta ini, saya dulu seperti kamu, miskin dan seterusnya. Wallahi demi Allah, saya tidak akan menahan apa yang kau ambil. Ambillah sesukamu dan tinggalkanlah sesukamu. Ya, ini tidak menghalangi sama sekali. Ngambil sebanyak-banyaknya, monggo silahkan. Baik. Namun ternyata dia bukan orang yang butuh itu. Dia adalah malaikat. Dan dia mengatakan, sungguh saya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tetapnya nikmat untuk orang yang buta ini juga telah dicatat di Lauhil Mahfudz. Wallahu a'lam. Bismillah. Afwan Ustaz. Telah berlalu penjelasan bahwa semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Betul. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Dan jika seorang hamba melakukan kejelekan, maka hamba telah zalim pada dirinya. Iya, yang zalim siapa? Dia. Seorang mencuri, yang mencuri siapa? Dia. Seorang pembunuh, yang membunuh siapa? Dia. Baik. Pembunuhan, pencurian, perzinaan, minum khamr dinisbatkan kepada pelakunya. Pelakunya siapa? Ya dia ini, orang yang berbuat zalim. Dia yang mendzalimi dirinya sendiri. Lalu bagaimana penjelasan tentang bahwa kejelekan yang dilakukan seorang hamba adalah kedzaliman bagi dirinya Padahal kejelekan yang dilakukan hamba adalah takdir dari Allah. Mohon penjelasannya. Nah, wabillahi taufiq. Jadi pertanyaan ini intinya adalah kebingungan. Baik. Kan Allah menakdirkan fulan pencuri ya. Kok dihukum? Ya. Baik. Kan Allah yang menakdirkan fulan apa namanya? Membunuh. Kok disiksa juga? Ikhwan, sekali lagi yang zalim siapa? Yang zalim ya pelakunya itu. Sehingga berhak untuk dihukum oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah memberikan peringatan, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, jangan minum khamr. Allah telah utus para nabi, Allah telah utus para rasul, Allah telah turunkan apa? Al-Qur'an, Taurat, Injil dan seterusnya memperingatkan, jangan kalian melakukan seperti itu. Namun ternyata tetap apa? Melakukan. Yang melakukan siapa? Orang ini. Apakah Allah memaksa? Kita dipaksa oleh Allah tidak, ikhwan? Nah, saya dipaksa untuk mencuri. Tidak ada yang, ini kita sendiri. Nah. Allah tidak zalim pada hambanya. Perbuatan buruk ini tidak dinisbatkan kepada Allah. Bukan Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan jelek tadi. Tetapi yang melakukan perbuatan jelek tadi adalah siapa? Orang tersebut. Allah tidak menzalimi hambanya. Tetapi hamba itu yang apa? Ya, taib. Dan ingat, wabillahi taufik, ini terkait dengan ilmu siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi pada bulan. Dan Allah tidak mendzalimi apa? Hambanya. Dan kita diberi oleh Allah masyiah untuk memilih, iradah untuk memilih. Di hadapan kita ada dua minuman. Satu racun, satu kopi. Milih mana, Mas? Antum. Kopi. Kok kopi? Tidak racunnya. Nah, baik. Kalau saya atau ada orang yang minum racun, baik, yang salah siapa? Yang salah Allah atau orang ini? Kan udah. Yang salah orang ini. Dan Allah Maha tahu orang ini akan memilih apa? Racun itu. Wabillahi taufiq. Dan dia berdosa dengan sebab dia memilih itu. Allah sudah memperingatkan, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Telah diancam, sekian ancaman. Nah, sekarang datang waktu sholat. Kita di rumah, ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita setiap saat memilih. Saya mau sholat atau tidak ya. Ya kan? Ya kan? Nah, ini orang dipersilakan untuk memilih. Tidak mau sholat ya monggo, tidak masalah. Yang salah kamu. Sholat silahkan. Tidak juga silahkan. Maksudnya ditanggung sendiri. Wabidah itu. Kita merasa kita bisa memilih. Dan Allah telah memberikan rambu-rambu. Telah diberitahu ini bahaya, ini tidak, dan seterusnya. Sehingga ya tidak dipertentangkan antara Allah telah menakdirkan sesuatu dengan Allah menghukum orang yang telah melakukan apa? Kejelekan. Nah, dan jadilah seperti orang Badui tadi. Si kisah Badui, ingat antum ya? Dia mengatakan, sudah, tidak usah antum banyak bercerita. Saya yakin Allah Maha Adil. Allah tidak mendzalimi hambanya. Saya beramal baik, saya beramal soleh. Insya Allah saya akan mendapatkan apa? Balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Masyurul ikhwah, rahimahin wa rahimahkumullah. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang tidak berkenan pada antum semuanya. Dan segala kebaikan, kebenaran itu minallah azza wajal, dari Allah azza wajal. Dan jika ada kesalahan itu semata-mata adalah dari kejelekan kami dan juga dari gangguan syaitan. Wa nastaghfirullah azza wajal, kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memperbaiki apa yang salah dan rujuk dari perkara-perkara yang kita terjatuh padanya berupa penyimpangan, kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.